wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ba'du fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin hadirin barakallahu fikum, masih melanjutkan pembahasan kita pada bab ta'zimu hurumatil muslimin dari kitab Riyadus Salihin al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada kesempatan malam ini melanjutkan hadis dari bab hadis yang berikutnya di dalam kitab kami nomor 230. Wa anha, dan juga anha dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Wa anha dan dari Aisyah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah taala meridhoinya. Qalat, beliau berkata, naha humun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil wisal rahmatan lahum. Nahahum, nabi melarang mereka, para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat anil wisol, untuk berpuasa wisol. Puasa wisol yakni melangsungkannya orang berpuasa selama 2 hari, 3 hari atau lebih. Rahmatan lahum, sebagai rahmat untuk mereka. Itu sebagai rahmat untuk para sahabat. Kata Aisyah, Nabi SAW melarang para sahabat melakukan puasa wisol. Puasa wisol yakni melakukan puasa selama 2 hari, 3 hari atau lebih. Rahmatan lahum, itu sebagai rahmat untuk mereka, para sahabat. Faqalu, maka para sahabat bertanya. Faqalu, maka para sahabat bertanya. Yani bertanya sebab Nabi melarang wisol. Innaka tuwasilu, sesungguhnya Anda melakukan wisol. Innaka tuwasilu, sesungguhnya Anda berpuasa wisol. Maksudnya Anda berpuasa wisol, kami ingin meniru Anda. Begitu. Innaka tuwasilu, sesungguhnya Anda wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan wisol. Qal, Nabi menjawab, lastu kahayatikum, lastu kahayatikum, sesungguhnya aku tidak seperti keadaan kalian. Sesungguhnya aku tidak seperti keadaan kalian. Inni yut'imuni Rabbi wa yasqini. Sesungguhnya Rabbku telah memberi makan dan memberi minum kepadaku. Sesungguhnya Rabbku telah memberi makan, memberi minum kepadaku. Nah, muttafaqun alaihi. Hadis muttafaq alaihi. Barakallahu fikum. Ini kurang lebih makna hadis. Masih membahas tentang sifat rahmat terhadap kaum mukminin. Di dalam hadis ini Imam Nawawi membawakan, menukilkan, wa min dalika aidan marwathu Aisyah. Adalah hadis juga yang dibawakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis ini, annahu nahahum anil wisal rahmatan bihi. Bahwa Aisyah menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat melakukan puasa wisal. Ini sebagai rahmat untuk mereka. Yakni naha sahabat wisal. Di saat Nabi melarang para sahabat-sahabatnya yang bersemangat berpuasa. Para sahabat itu orang-orang yang bersemangat meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi melakukan siam, puasa dan bersemangat dengannya. Dan sahabat melihat Nabi melakukan wisol. Apa itu wisol? Wisol yakni ayyasilal insanu yaumain faaktar fisyami min ghair fitrin. Wisol adalah seorang melakukan saum ayyasila dengan terus menerus selama 2 hari. Seorang melakukan puasa terus menerus selama 2 hari faaktar atau lebih min ghairi fitrin, tanpa berbuka. Biasanya orang puasa maghrib tenggelam berbuka. Ini tidak. Dia terus melangsungkan puasanya, yakni yasumul lail wan nahar. Wisol ini seorang puasa di waktu malam dan di waktu siang. Yaumain, 2 hari au thalatha au akthar, 3 hari atau lebih. Itu namanya wisal. Maka nahahum, Nabi melarang sallallahu alaihi wasallam an dzalik, melakukan puasa model seperti itu. Kalau sudah tenggelam matahari, berbuka puasa. Itu yang diajarkan oleh beliau. Walakinnahum, namun mereka radhiyallahu anhum fahimu, mereka paham, annahu nahahum rahmatan bihim, Nabi melarang mereka melakukan wisal sebagai bentuk kasih sayang, kasihan, belas kasihan beliau terhadap umat ini. La karohatan lil amal, bukan karena tidak suka beramal. Nah, ini yang menjadikan sebab sahabat dilarang, karena kan berat. Puasa 1 hari itu sudah berat. Sudah tenggelam matahari, lanjut tidak berbuka, besoknya lagi berat, memberatkan, sehingga Nabi tidak menginginkan umatnya dibebani dengan beban yang berat. sehingga beliau melarang sebagai rahmah, bukan karena benci orang beribadah. Fawasalu summa wasalu hatta halla syahrus syawal. Maka mereka terus melangsungkan puasanya. Kemudian wasalu sampai halla muncul syahrus syawal, muncul bulan syawal. Faqal lau ta'akhkharal hilal lazidtukum. Kalau seandainya hilal terlambat, saya akan tambah untuk kalian. Yakni la'abqaitukum tuwasilun. Saya akan terus tetap melakukan wisol, ya. Qala dzalika tangkilan lahum hatta ya'rifu alamal ju' wal 'ats. Ini sebagai tangkil atas para sahabat agar mereka merasakan, mengerti rasanya sakit, lapar dan haus. Wa yakufu 'anil wisal, sehingga berhenti melakukan wisal. Min anfusihim, dari dasar diri mereka sendiri. Artinya para sahabat diingatkan untuk jangan melakukan wisal. Sebagai rahmatan bihim, sebagai rahmat untuk mereka sendiri. Karena wisol itu memang berat, merasakan berat yang luar biasa selama 2 hari, 3 hari, 4 hari, berat. Sehingga Rasul alaihi salatu wasalam sampai mengatakan lau ta'akharal hilal lazidtukum. Kalau hilal Syawal terlambat, saya akan terus melakukan wisol untuk kalian. Supaya para sahabat mengetahui bagaimana sakitnya orang melakukan puasa mendapatkan jur wal aks, lapar dan haus. Sehingga Nabi melarang, ya sudah, jangan wisol. Faqalu, para sahabat pun bertanya, innaka tuwasil, sesungguhnya Anda melakukan wisol. Wa nahnu naqtadi bika, kami ingin mencontoh Anda. Anda sendiri melakukan wisol. Kami ingin mencontoh Anda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, "Inni lastuka hayatiku." Saya ini tidak seperti kalian. Saya ini rasul, kalian sebagai umat. Ya. Saya ini Nabi, utusan Allah, Rasul utusan Allah, kalian sebagai umat. Keadaannya tidak sama. Inni yut'imuni Rabbi wa yaskini, sebab Allah telah memberi makan kepadaku, Allah yang memberi minum kepadaku. Yakni maksudnya ucapan ini, annahu alaihi salatu wassalam laisa kal ummah, Nabi itu bukan seperti umat ini. Beliau seorang Nabi, seorang Rasul, tidak sama kedudukannya sebagai seorang umat seperti kita. Bal huwa yabit inda rabbihi wa yut'imu wa yasqih. Bahkan beliau yabit, melakukan ibadah di waktu malam. Inda rabbihi, di sisi Rabbnya. Yut'imuhu wa yasqiyahu, Allah memberikan makan dan minum untuknya. Yakni maksudnya, anna dzalik alaihi salatu wasalam yatahajjat billail, di waktu malam bertahajud. Wa yakhlu billah, berkhulwat dengan Allah, bersendiri. Yang lain sedang tidur, Nabi menyendiri bertahajud menghadap kepada Allah azza wa jalla bidzikrihi, dengan berzikir. Wa qiraati kalamihi, membaca kalam-kalamnya Allah. Yang lain sedang tidur, beliau bangun membaca Al-Qur'an di waktu malam. Wa khairu dzalik, dan selain itu, mimma yughniyahu 'anil akli wasyurbi, dan ibadah-ibadah yang lain yang menjadikan dirinya itu tercukupi dari makan dan minum. Kenapa orang itu sampai lupa makan dan minum ketika sudah asyik beribadah? Jadi makanan dan minuman itu betul-betul menjadi sesuatu yang bukan menjadi satu-satunya. Lian al-insan idza istaghala bisyai nasiya. Sebab orang apabila telah tersibukkan dengan sesuatu, nasiya, dia lupa. Nasiyal akla wa syurba, lupa untuk makan dan minum. Iya. Orang kalau sudah sibuk, lupa makan, lupa minum. Iya. Biasanya seperti itu. Apapun bentuk kesibukannya. Sibuk ngurusi bengkelnya. Wah, sedang asik menemukan sebuah pekerjaan. Tinggal sedikit sampai lupa makan dan minum. Kenapa? Sibuk. Terlebih khususan idza kana syai' mimma yuhibbu wa yardah. Terlebih lebih khusus lagi kalau perkara itu perkara yang dia cintai dan dia ridhoi. Kalau sesuatu yang dia cintai, maka rasa asiknya dengan sesuatu yang dia cintai menjadikan lupa makan, lupa minum, ya. Bahkan lupa tidur kadang. Karena apa? Sedang asik melakukan sesuatu yang dia cintai. Walihada qala syair, oleh karena itu berkata seorang penyair, fi mahbubatihi, menceritakan tentang apa yang dia cintai. Laha ahadithu min dhikraka tushiluha anis syarabi wa talhiha anis zadi. Laha ahadis, baginya ada pembicaraan. Min dhikraka, untuk menyebut-nyebut Anda. Disebut-sebut karena dia mencintai sesuatu. Sering disebut-sebut untuk tushiluha, yang menjadikan itu lale. Tushiluha, yang itu menjadikan lale. Anis syarab, untuk minum. Watulhiha anizat, dan melalekan dari bekal makan. Sedang asik berbicara, ngobrol, menyebut-nyebut sesuatu yang dicintai. Tulhiha, melalekan dari minum dan makan. Ini kata penyair. Jadi kalau sudah jatuh cinta kepada sesuatu yang dia cintai, maka ketika dia bicara dengan orang tersebut sampai lupa makan, lupa minum. Begitu orang. Barakallahu fikum, sampai ada anak kecil karena sudah demam game satu pekan di game online, nginep di situ, makan di situ, tidur di situ. Alhamdulillah. Lupa bapaknya, lupa ibunya, lupa rumahnya, lupa segalanya. Jadi sesuatu yang penting dia lupa. Baik. Yakni annaha idza qa'adta tatahaddats an hadzal rajul. Maksudnya kata bait syair ini, bahwasanya apabila kamu duduk, kamu ngobrol tentang orang ini, taksur min dikrihi, kamu banyak menyebut-nyebut orang yang dia cintai, hatta yulhiyaha dhalika anit ta'am wasyarab, sampai orang itu lalai makan dan minum. Wahuwa amrun waqi', wadih. Kondisi seperti ini perkara yang waqi', nyata. Wadih, jelas. Ya. Sedang asik main dara. Berhari-hari putar sana putar sini. Tak makan, tak minum, asik main dara. Asik melalaikan makan dan minum. Ya apa tidak? Iya. Bukan hanya asik ketika mencintai sesuatu jadi lupa dan makan. Termasuk kata Ibnu Qayyim, sedih. Sedih yang sangat itu juga menjadikan orang terlalaikan dari makan dan minum. Makanya keluarga Ja'far, keluarga Ja'far ketika Ja'far gugur di peperangan, maka Nabi menyuruh salam kepada sahabat, isna'u di ali Ja'far ta'ama. Kalian, wahai para sahabat, bikin makanan untuk keluarganya Ja'far. Kenapa keluarganya Ja'far sedang ditimpa kesedihan yang sangat mendalam? Anaknya masih kecil-kecil, bapaknya sudah gugur. Kesedihan menjadikan tidak ingin makan, tidak ingin minum. Terlalaikan dari memikirkan makanan, tidak sempat masak atau beli masakan. Tolong bikinkan makanan. Itulah kesedihan yang mendalam. Kesedihan yang mendalam juga kata Ibnu Qayyim bisa menjadi sebab orang terlalaikan dari makan dan minum. Termasuk kecintaan yang sangat dalam bisa menjadi sebab terlalaikan dari makan dan minum. Contoh, di sini Syekh memberi contoh. Talibul ilm, seorang penuntut ilmu. Alladhi yakunu manhuman bil ilm. Seorang penuntut ilmu yang manhum, manhum itu sudah gemar, cinta bil ilm, syughufan bihi, syughuf gemar yang meluap-luap, apa ya, kecintaan yang meluap-luap, bukan sekedar senang, meluap-luap rasa senangnya terhadap ilmu. Apa yang antum akan lihat? Kalau seorang talibul ilm sudah gemar dengan ilmu, sudah cinta dengan ilmu, dengan kecintaan yang meluap-luap, rubbama yabqa, bisa jadi dia terus menerus menetap, fi maktabatihi, di maktabahnya, yutali, memutala'ah, mempelajari, minas sabah ilal masa, di maktabah itu dari pagi sampai sore, sore baru pulang. Dia menulis, ambil kitab ini ditulis, kitab itu ditulis, hanya terhenti dengan sholat. Ketika datang sholat, sholat, sholat, sholat, sholat, masuk maktabah lagi, ngambil kitab lagi, nulis lagi. Itu kalau orang sudah sangat cinta dengan ilmu. Lain kalau orang kecintanya sedang-sedang, atau mungkin belum ada rasa cinta, baru duduk sebentar, ngantuk, langsung ngantuk. Kenapa? Belum ada rasa cinta, tidak mau melihat ilmunya. Tapi kalau orang sudah cinta, ingin lihat terus, matanya itu tidak ingin ngantuk, lihat terus. Itu kalau sudah cinta. Sebagaimana penuntut ilmu ini, kata Syekh Albani rahimahullah, Syekh Albani itu waktunya habis di maktabah, sampai dia tidak ingin maktabahnya itu terlalu jauh dari pintu masuk. Jadi pintu masuk maktabah itu kitabnya jangan terlalu jauh ke sana. Supaya apa? Begitu masuk, langsung masuk, ambil kitabnya. Pesannya kayak gitu, bikinkan maktabah, tapi jangan maktabahnya itu terlalu jauh ke dalam. Begitu masuk pintu, langsung ada kitab-kitab. Dia tidak ingin terlalu lama berpisah dengan kitab-kitabnya. Itu Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan beliau masya Allah, waktunya betul-betul bermanfaat. Dan kitab-kitabnya pun masya Allah sangat bermanfaat. dan sebagian besar kitabnya dijariahkan, diwakafkan untuk Jami'ah Islamiyah, maktabah di sana. Barakallahu fikum, itu contohnya. Fayansa al-akla wa syurba, penuntut ilmu ini sampai lupa makan dan minum. Wayansa al-ghada wal 'asya, sampai lupa makan pagi, makan sore, makan malam. Warubbama yansan nauma, bahkan kadang lupa tidur. Bahkan sampai lupa tidur, asik menulis, membaca, mengambil faedah dari kitab-kitab para ulama. Itu para penuntut ilmu. Sehingga makan dan minum bukan jadi suatu patokan yang bikin dia betah di pondok. Mau makan pakai garam, senang. Makan pakai ayam, lebih senang. Kenapa? Yang penting saya belajar. Itu menurut ilmu kalau sudah cinta. Tapi kalau belum ada rasa cinta, dikasih ayam protes. Ayamnya kurang kuah. Sudah dibikin kuah, ayamnya kurang kering. Rewel. Kenapa rewel? Karena belum ada cinta. Itu biasanya kalau awal-awal mondok, ya apa tidak? Iya. Tapi kalau sudah belajar lama, semangat. Pakai apa hari ini? Pakai kangkung, enak. Besok datang lagi, pakai apa ini? Kerupuk, enak. Semuanya serba enak. Kenapa? Cinta. Bukannya diingat di rumah terus. Di rumah pakai apa ya? Di rumah pakai apa tadi, Bi? Di rumah pakai apa, Bi? Dibanding-bandingkan pondok dengan rumah, ya lebih enak di rumah. Barakallahu fikum. Maka cintailah ilmu ini. Masukkan ke hati. Sebagaimana para sahabat rela menahan lapar. Rela meninggalkan rumah, negaranya, ibu bapaknya demi ilmu. Ini contoh para penuntut ilmu. Wa kadzalika talibud dunya. Contoh kedua, orang yang kadang dilupakan makan, minum dan tidur karena cinta, para penuntut dunia, pencari dunia. Manhum la yasba, rakus, tidak pernah puas. Manhum itu rasa cinta yang sangat gemar, rakus, layas bau, yang tidak pernah kenyang. Karena dari dunia itu tidak pernah kenyang. Dapat satu rumah isi emas, ingin dua rumah isi emas, itu dunia. Rabbama yabqa fidafatirihi. Lihat para penuntut dunia, maka bisa jadi terus menerus fidafatirihi, dia duduk di depan bukunya, buku catatan daftar kekayaannya, dihitung-hitung dari pagi sampai sore, tokonya dihitung, tadi apa yang enggak laku, ini siapa yang beli, dari pagi ngontrol catatan tokonya sampai larut malam. Lupa makan, lupa minum. Ya, sudah dibikinkan makanan yang paling enak, cukup air putih, cukup roti tawar. Masakan yang lezat untuk pembantunya malah, ya, dia tak menikmati. Kenapa? Asik. Wahisabatihi di depan komputernya. Hisabat di depan komputer. Komputer atau laptop atau apa namanya. Fayastahilu, sehingga dia terlalaikan anil akli wasyurbi, terlalaikan untuk makan dan minum. Itu kalau sudah asik ngurusi dunianya sama karena asik. Wayadkuru aina rajulan, dikisahkan, saya ingin beri contoh. Contoh. Karena dengan contoh semakin jelas. Wayat Qur'ana rajula, dikisahkan ada seorang ghanian yang kaya. Kana yastakhilu bihisabatihi. Dia sibuk dengan komputernya yang berisikan catatan kekayaannya atau penghasilannya. Wa bikitabatihi wa malihi. Dia tersibukkan dengan buku-buku catatan hartanya, dan juga zaujiyati, dan terlalaikan dari istrinya sampai melupakan istri dan anaknya. Wa kana lahu jarun faqir. Dikisahkan dia punya tetangga yang fakir, mutasyawwij, sudah punya suami juga, punya istri juga. Wa kanu yashurun bi anna hadzal jar al faqir yu'ashiru zaujatahu bil ma'ruf. Mereka merasakan tetangga yang fakir ini bisa seorang suami mempergauli istrinya dengan cara yang baik, pagi kumpul dengan istri dan anaknya, semalam pun demikian dengan suami, dengan istri dan anaknya. Adapun si kaya raya ini, pagi anak masih tidur sudah pergi, meninggalkan istri dan anaknya, tidak sempat sarapan. Sore pulang atau malam pulang, anak sudah tidur, istri sudah tidur, yang membukakan pintu pembantunya. Dia masuk rumah, sudah pada tidur semua. Besok terus demikian. Maka gharat sang istri merasa cemburu. Kok bisa ya orang fakir hidup seperti itu? Kumpul bareng anak istri, bercanda, berkumpul, senang sekali. Kalau saya, gharat zaujatu al-ghani, muncul rasa cemburu si istri orang kaya ini. Li'anna al-ghaniya ghafilun anha, karena suami orang kaya ini melalaikan istrinya. Faqalat lahu, maka sang istri menyampaikan kepada suami, ala tandur ila jarina, wahai suami, tidaklah anda melihat tetangga kita, yu'ashiru zaujatahu bil ma'ruf, suami itu mempergauli istri dengan cara yang baik, pagi menemani istrinya, anaknya, masya Allah, sarapan bareng, makan bareng, penuh dengan canda tawa, kumpul, yasta'nis ma'ahlihi. Fafatina rajul, maka suami ini cerdas. Al-ghani lihada, orang yang kaya ini cerdas melihat aduan istri. Fada'a ar-rajula al-faqir, maka dipanggillah tetangganya yang fakir. Laki-laki yang fakir ini dipanggil. Faqala lahu, lalu dikatakan, innaka rajulun faqir, anda ini orang fakir, tahtaju ilal mal, tentu anda butuh harta. Ya, insyaallah. Ana sa'utika malan tatajir bihi, akan aku berikan cuma-cuma untuk kamu harta. Silakan kamu berdagang, bisnis, ini modal untuk kamu. Begitu. Masya Allah, tetangga yang baik. Melihat istri tetangganya fakir, tidak punya usaha, dikasih modal, silakan kamu bisnis, ini modal. Fa'atahul mal, maka tetangga yang kaya memberikan harta, ya tajir bihi, yang untuk berdagang dengannya. Apa yang terjadi? Setelah si tetangga yang fakir ini diberi modal, diberi usaha, fan shaghala bihi al-faqir an ahlihi, maka dia tersibukkan dengan bisnisnya, melalaikan istri dan anaknya. Terbalik sekarang. Sekarang dia sibuk ngurusi bisnisnya, melalaikan anak dan istrinya. Wasara la yu'ashiruhum. Si fakir ini setelah bisnis tidak lagi menjadi seorang suami yang bergaul, bercanda, mendampingi anak istrinya di rumah, membantunya. Masya Allah. Walayu anisuhum fasara mislu tajir. Nasibnya sekarang seperti sang saudagar. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya sama. Sekarang sama kan? Ternyata dia juga sama seperti saya. Kalau sudah sibuk asik ngurusi bisnis, terlalaikan urusan anak dan istri. Ya. Begitu kesimpulannya. Syekh memberi contoh. Ya. Wal insan. Nah, sekarang kembali kepada hadis. Ini saya ingin memahamkan kepada kita. Kecintaan kepada sesuatu itu bisa menjadi sebab terlalaikan dari makan dan minum. Bukan hanya makan dan minum, urusan anak dan istri kadang terlalaikan. Iya, demen motor apa misalnya? Vespa. Keliling Jawa Madura. Enggak mungkin anak istrinya rumahnya dibawa. Ditinggalkan anaknya, istrinya. Sedang apa? Asik motoran. Itulah melalaikan anak dan istri. Kalau sudah asik seperti itu. Maka di sini saya ingin memahamkan kepada kita ketika Nabi fal insan idza insyaghala bisyai. Orang apabila sudah sibuk kepada sesuatu al-mahbubi yang dia cintai. Ansahu kulla syai. Akan melupakannya segala sesuatu. Walihada, oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis ini, inni abitu inda rabbi. Aku beribadah di waktu malam di hadapan Rabbku. Yut'imuni wa yasqini. Allah memberi makan dan minum kepadaku. Maksudnya tadi, kalau sudah senang dengan suatu ibadah, sebegitu lezatnya beribadah, maka makan dan minum terlalaikan di hati seorang. Falaisat kahayatikum, Nabi tidak seperti kalian. Wa ma za'amahu ba'du ahli ilm. Jadi betul-betul Nabi itu diberi oleh Allah kelezatan beribadah sehingga tidak lagi tersibukan dengan makan dan minum. Itu maksudnya. Betul-betul kelezatan beribadah itu melalaikan makan dan minum. Wa ma za'amahu. Adapun yang dianggap oleh sebagian ahlul ilm. Min annal murad. Kalau yang dimaksud bil it'am wal isqa', Rabku memberi makan dan minum, al-it'am minal jannah, makanan dari surga, wal-isqa minuman minal jannah, falaysa bisohih. Ini pendapat yang tidak benar. Ibnu Qayyim menyebutkan ada tiga sebab. Sisi anggapan sebagian ulama yang mengatakan Nabi tidak diberi, tidak makan dan minum, tapi diberi makanan dan minuman dari surga. Ibnu Qayyim menyebutkan tidak benar dari tiga sisi. Ya, dari tiga sisi. Dan di antaranya di sini Syekh Utsaimin menyebutkan li'annahu law ta'ima ta'aman hissiyan wa syariba syaraban hissiyan lam yakun wasila. Ini salah satunya. Tidak benar dari salah satu sisi yang pertama. Kalau beliau diberi makan, kalau beliau makan dengan makanan dari surga yang atau minum minuman dari surga yang nyata berarti beliau tidak wisol. Berarti beliau tidak melakukan wisol. Kenapa? Makan dan minum. Berarti sudah batal puasanya. Ini sisi yang pertama. Jadi anggapan beliau diberi makan dan minum dari sorga ini tidak benar. Kalau beliau makan dan minum berarti tidak wisol namanya. Namun innamal murad bitta'ami wassaqi. Namun yang benar, yang dimaksud diberi makan dan minum, ma yastahilu bihi sallallahu alaihi wasallam min dzikrillah biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Namun yang benar, yang dimaksud Rabku memberi makan dan minum adalah perkara yang menyibukkan Nabi alaihi salatu wasalam berupa berzikir kepada Allah. Namun perkara yang menyibukkan sallallahu alaihi wasalam berupa zikir kepada Allah dengan hatinya, zikir dengan lisannya, zikir dengan anggota badannya. Dia sibuk melakukan ibadah. Sehingga kesibukan beliau beribadah ini melalaikan dari makan dan minum. Itulah wisol yang dimiliki oleh beliau. Nah, kita tidak sama seperti beliau. Taib. Sehingga tidak boleh kita melakukan wisol. Kalau sudah maghrib, batalkan puasa. Walhasil, sehingga hasil kesimpulan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuwasil wa yanha ummatahu alal wisol rahmatan bihim. Sehingga kesimpulannya dari hadis ini menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam beliau melakukan wisol dan Nabi melarang umatnya melakukan wisol. Ini sebagai rahmat bagi umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa bi ihsan ila yaumiddin. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ilaha. Astaghfirullah qawatu balik. Cukup insyaAllah. Dan sebagai penutup, mengingat besok adalah hari antum mau pulang kampung, seperti biasa kami pesan yang pertama untuk selalu berusaha menjadi penuntut ilmu dimanapun kita berada. Karena penuntut ilmu ini orang yang mulia, baik berada di ma'had ataupun di luar ma'had, para penuntut ilmu, para orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan ilmu. Maka saya berpesan untuk pulang, beristirahat, dan berkumpul dengan orang tua, melakukan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Satu bulan antum berada di ma'had, berpisah dengan orang tua, hanya 3 hari bersama orang tua, manfaatkan dengan baik birrul walidain. Yang kedua, saya berpesan ketika antum di rumah untuk mempraktekkan ilmu yang sudah didapatkan. Karena semakin berilmu akan melahirkan rasa khusyuk di hati seorang hamba. Ilmu yang membuahkan manfaat adalah ilmu yang membuahkan khusyuk di hati. Maka keberadaan antum di rumah, antum harus menyadari bahwasanya walaupun kita tidak melihat antum, para ami, para musyrif, para ustadz tidak melihat antum, maka Allah raqibun alaikum, maha mengawasi, maha melihat antum semuanya. Ya. Dan jangan lupa, barakallahu fikum, banyak memohon kepada Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat, apa yang sudah kita lakukan dari imtihan, satu pekan ini mudah-mudahan akan mengokohkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.